Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, memasuki muqaddimah yang ketiga. Dan ini adalah muqaddimah yang terakhir sebelum memasuki pembahasan inti kitab. Muqaddimah yang ketiga ini menjelaskan kepada kita tentang agama yang benar, yaitu agamanya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, bahwa agama mereka semuanya sama, tidak ada bedanya, dan agama mereka hanya satu, hanya satu agama yang benar. Penulis kitab Thalathatul Usul, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jalla membimbingmu untuk menaatinya. Jamaah sekalian, ini pengantar muqaddimah yang ketiga. Masih dimulai dengan i'lam, ketahuilah, yaitu sebuah kata atau kalimat yang mengajak kita untuk perhatian. Ini sebuah metode pengajaran yang baik. Sebelum kita mulai belajar, penulis rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk perhatian, memperhatikan dengan baik pelajaran yang hendak disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Karena itulah kewajiban orang yang menuntut ilmu agama harus memberi perhatian. Sebab yang dibicarakan adalah ayat-ayat Allah yang agung dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka sudah sepatutnya untuk kita perhatian. Dengan sebab itu insyaAllah kita akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian beliau masih juga seperti kebiasaan sebelumnya mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk kita yang mempelajari kitab ini. Dan ini adalah doa dari seorang alim, seorang abid juga, seorang ahli ibadah, seorang ulama besar. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa beliau dan kita termasuk mendapatkan bagian dari pengabulan doa ini. Apa doanya di sini? Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Doa yang sangat agung. Doa kebaikan dunia dan akhirat, yaitu mendapatkan hidayah untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu di sini ada pelajaran penting. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, al-jam'u bainat ta'lim wa du'a. Dalam syarah beliau, Syekh bin Bas mengatakan, di sini terdapat adab yang baik bagi seorang guru, bagi orang tua, bagi setiap muslim, hendaklah dikumpulkan bersama antara pengajaran dan doa. Kita mendidik anak kita, jangan lupa doakan. Ini dua hal penting. Mendidik usaha. Doa agar Allah kabulkan usaha kita. Allah agar Allah tolong usaha kita. Dan terutama di bulan yang penuh berkah ini, jemaah sekalian, perbanyaklah berdoa, terutama doa untuk anak kita. Karena Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak akan ditolak. Da'watul walid, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir. Doa orang tua untuk anak, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Kita sedang puasa, kita doakan kebaikan untuk anak kita. Kata Nabi SAW, ini tiga doa yang tidak akan dikabulkan, afwan, tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berkata, "Annal hanifiyata millata Ibrahim." Bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah jemaah sekalian inti pembahasan kita tentang al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Dari kata al-hanif, seorang yang hanif, yang berasal dari kata al-hanaf, yang artinya al-mail, condong. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-hanif artinya al-ma'il anisyirk qasdan ila tauhid, yang berpaling dari kesyirikan condong kepada tauhid, menuju kepada tauhid, berpaling dari semua kesyirikan menuju kepada tauhid. Dalam redaksi yang lain beliau berkata, al-muqbil ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwa. Orang yang hanif itu adalah yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah, yang beribadah hanya kepada Allah serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Itu arti al-hanif. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa agama beliau disebut al-hanifiyah? Karena di dalam banyak ayat Allah telah menyebutkan Nabi Ibrahim seorang yang hanif. Dan hanif itu artinya berpaling dari segala sesuatu selain Allah dan menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan semua kesyirikan menuju kepada tauhid. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa ini dibahas oleh penulis? Mengapa penulis rahimahullah ta'ala membahas secara khusus tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW dan umat beliau telah diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 123. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, dia adalah seorang yang hanif. Ini yang saya katakan tadi, dalam sejumlah ayat Allah telah menamakan beliau sebagai seorang yang hanif. Makanya agama beliau disebut al-hanifiyah. Dan hakikat al-hanifiyah adalah berpaling dari kesyirikan serta mengamalkan tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya dia tidak bergabung, dia tidak bersatu, dia tidak bersikap loyal kepada orang-orang musyrik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, bahkan nabi kita pun, begitu pula umatnya, untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu, kita harus paham hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah perintahkan nabi kita dan umatnya untuk mengikuti beliau. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, untuk membantah golongan ahlul kitab. Golongan ahlul kitab mengklaim Ibrahim seorang Yahudi. Yahudi mengklaim beliau seorang Yahudi. Nasrani juga mengklaim demikian. Ibrahim seorang Nasrani. Subhanallah, ini nabi yang dicintai oleh Yahudi dan Nasrani. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak mengakui sebagai nabi. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Walaupun sebenarnya mereka yakin dialah nabi dan rasul yang mereka nantikan, yang terdapat dalam Taurat dan Injil, sampai-sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking yakinnya mereka, inilah nabi yang mereka tunggu, yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Tapi karena hasad, karena dengki, mereka tidak mau beriman, sebab bukan dari bangsa mereka. Nabi akhir zaman dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka, bukan yang selama ini bersama mereka. Ternyata lain. Padahal mereka sedang menantinya untuk beriman. Subhanallah. Maka mereka mengklaim, kata Yahudi, Ibrahim Yahudi. Kata Nasrani, Ibrahim Nasrani. Ya. Mungkin di apa namanya, bahasa mereka disebut Abraham. Bahkan pernah jadi nama presiden mereka. Iya kan? Abraham siapa? Lincoln. Iya. Itu saking cintanya kepada Ibrahim, mereka namakan nama nabi untuk anak-anak mereka. Maka jemaah sekalian, kita perlu luruskan sebenarnya apa sih agama Ibrahim. Kalau kalian mengklaim agama Ibrahim, kalau kalian ingin menjadi pengikut Ibrahim, ayo kita sama-sama ikut agama Ibrahim. Dan Allah Azza wa Jalla telah membantah mereka secara langsung di dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Allah sendiri membantah Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniya. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Siapa beliau? Kata Allah, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim seorang yang hanif, tidak berbuat syirik, serta seorang muslim. Subhanallah, Allah tegas mengatakan Ibrahim itu seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi Allah bantah mereka. Ibrahim orang yang bertauhid, Ibrahim seorang muslim, mana mungkin sama dengan kalian? Kalian adalah orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, yang telah mempersekutukan Allah, yang meninggalkan agama asli kalian. Maka Ibrahim tidak sama dengan kalian, beliau adalah seorang muslim. Ini jemaah sekalian sebab yang kedua untuk membantah Yahudi dan Nasrani, sekaligus membantah kaum liberal. Kaum liberal mengatakan Ibrahim milik semua agama. Sudah enggak usah bertengkar. Ya. Maka mereka pun membuat istilah Al-Millah Al-Ibrahimiyah. Agama Ibrahim. Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi menurut mereka sama saja. Ini semua agama sama. Enggak ada bedanya. Maka pembahasan kita ini juga untuk membantah mereka yang mengatakan semua agama sama. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, barang siapa yang berkeyakinan semua agama sama, dia telah memiliki keyakinan kufur yang membatalkan Islamnya. Kenapa? Karena itu berarti jelas-jelas pengingkaran terhadap Al-Quran. Allah telah menegaskan innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Begitu pula Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Allah sudah tegaskan, tidak ada agama yang benar selain Islam. Tapi mereka mengatakan semua agama sama. Maka sudah jelas, mereka mendustakan ayat-ayat ini. Ini di satu sisi. Di sisi lain, orang yang membenarkan semua agama, sama saja mengingkari La ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah mengajarkan kepada kita la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mereka membenarkan semua agama, sama saja mereka mengingkari la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada satupun agama selain Islam yang mengajarkan la ilaha illallah. Semua mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Kalau membenarkan mereka, sama saja membenarkan penyembahan mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, golongan liberal ini bukan termasuk kaum muslimin. Ini golongan kufur. Maka pembahasan ini sebagai bantahan kepada mereka. Sebab yang ketiga, jemaah sekalian, mengapa kita perlu membahas ini? Agar keimanan kita terhadap agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tauhid semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Karena ternyata dengan mempelajari agama Nabi Ibrahim AS, kita pun paham bahwa tauhid yang kita pelajari sekarang itu bukan ajaran baru. Bukan ajaran baru. Bukan ulama-ulama kita, bukan penulis buku ini yang pertama mengajarkannya. Ini bukan penemuan baru. Kalau dalam masalah duniawi, penemuan baru hebat. Kalau dalam masalah agama, itu tercela. Makanya mereka bikin universitas, bikin program studi Islam, pingin bersaing dengan fakultas-fakultas ilmu dunia. Mereka pun pingin bikin penemuan baru. Subhanallah. Enggak ada kerjaan. Ya. Dalam agama enggak boleh kita bikin penemuan-penemuan baru. Itu tercela. Itu namanya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka jemaah sekalian, tauhid yang kita pelajari sekarang, larangan berbuat syirik, itu bukan ajaran baru. Bukan penulis kitab ini yang pertama mengajarkan. Bukan pula para ulama yang lain. Bukan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Bukan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. bukan Nabi Muhammad SAW yang pertama mengajarkannya. Tetapi ini adalah ajaran para nabi terdahulu pun. Seluruh para nabi tidak terkecuali. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi inilah ajaran yang paling tua, ajaran asli manusia. Sebagaimana Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidata. Dulunya manusia adalah umat yang satu. Apa arti umat yang satu, jemaah sekalian? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, maksudnya adalah semua bersatu mentauhidkan Allah. Tidak ada yang menyembah kepada selain Allah. Berapa lama itu bisa bertahan? 10 generasi. Jadi nenek moyang kita selama 10 generasi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai 10 keturunan beliau, semuanya mentauhidkan Allah. Semuanya menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada yang menyembah selain Allah. Tidak ada yang menyembah patung-patung. Tidak ada yang menyembah dewa-dewi. Tidak ada yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Tidak ada yang menyembah Yesus. Yesus ketika itu belum lahir. Masih lama beliau lahir. Belum pula ada Nabi Nuh. Nabi Nuh nanti di generasi yang ke-10. Apalagi Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak mengenal siapapun yang disembah selain Allah, yang mereka sembah hanya Allah saja. 10 generasi. Setelah 10 generasi berlalu, barulah setan berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Kemudian setelah itu Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk kembali mengajak manusia kepada ajaran yang asli. Di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah menegaskan, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula anibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Itu dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tanpa pengecualian. Ini cuma penegasan. Ibrahim pun sama. Dakwah beliau tidak ada bedanya dengan para nabi dan rasul. Maka kalau kita pahami hakikat ini, kita pun semakin yakin inilah ajaran yang benar, inilah yang asli. Ini kalau ada yang mengatakan ajaran kalian ini bertentangan dengan tradisi nenek moyang, tinggal kita hitung-hitung saja, kira-kira nenek moyang kita yang paling tua siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ini dia ajaran yang paling asli, ajaran beliau dan seluruh para nabi dan rasul. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu yang paling utama kita berpegang teguh. Gak peduli walaupun bertentangan dengan ajaran nenek moyang, walaupun bertentangan dengan tradisi dan budaya, yang wajib kita ikuti hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang bertentangan dengan itu namanya kemungkaran, bukan kearifan, tetapi kemungkaran. Adat, budaya, tradisi, apapun itu, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu namanya kemungkaran, bukan kearifan. Iya. Dan Allah tegaskan juga tentang hakikat agama Nabi Ibrahim AS di surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali Allah yang menciptakan aku. Inilah jemaah sekalian, hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali Allah yang menciptakan aku. Ucapan beliau ini sama persis dengan makna la ilaha illallah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Ini sama dengan arti la ilaha. Semua yang kalian sembah salah, tidak benar. Maka aku berlepas diri, aku tidak ada hubungan dengan mereka. Aku tidak membenarkan sedikit pun yang kalian sembah. Kemudian ucapan beliau, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Sama persis dengan arti illallah, kecuali Allah. Hanya dia yang berhak disembah. Inilah jemaah sekalian agama seluruh para nabi dan rasul. Oleh karena itu penulis berkata, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah yang satu saja, dengan memurnikan semua ibadah hanya untuknya. Inilah yang dinamakan dengan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, tidak sedikit pun menyembah kepada selain Allah, dan berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan saja berlepas diri dari semua yang mereka sembah, beliau juga berlepas diri dari para penyembahnya. Sebagaimana di dalam banyak ayat Allah mengatakan, wa ma kana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Tadi sudah kita sebutkan surat An-Nahl ayat 123, surat Ali Imran ayat 67, Allah mengatakan wa ma kana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya dia tidak bergabung dengan mereka. Dia berpisah dengan mereka. Tidak bersatu, tidak saling mendukung dengan mereka. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini, surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para pengikutnya. Apa teladan yang baik di sini? Teladan yang baik di sini adalah yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengaku Muslim, yang berpemahaman liberal, sebagai intoleransi, intoleran. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan teladan yang baik. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Al-Quran mengatakan teladan yang baik, orang-orang liberal menantang Allah dengan mengatakan itu intoleran. Dan mereka manfaatkan aksi-aksi terorisme beberapa waktu terakhir ini, mereka manfaatkan. Mumpung ada yang lagi ngebom, ini kesempatan untuk menjelek-jelekkan ajaran Islam, untuk menyudutkan orang yang mengamalkannya. Mereka mengatakan ini ajaran intoleran. Apa teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan pengikutnya? Kata Allah, idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, kaum mereka sendiri, anak-anak sebangsa dan setanah air mereka, bahkan keluarga mereka sendiri, apa kata mereka? Lima kalimat. Lima kalimat. Yang pertama, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kita enggak ada hubungan, kita enggak saling bersatu dan mendukung. Kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang kafir. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Yang kedua, kami juga berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Semua yang kalian sembah selain Allah salah, tidak benar. Kami tidak membenarkan, kami berlepas diri, kami menyalahkan. Yang ketiga, kafarna bikum, kami ingkari kalian. Kalian salah, kalian harus taubat. Yang keempat, wabada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan. Yang kelima, wal baghdha, dan kebencian abadan, untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Allah katakan ini teladan yang baik. Orang-orang liberal mengatakan itu intoleran. Terserah kita saja, mau percaya Allah atau percaya mereka. Namun di sini jemaah sekalian, selalu ada dua kutub ekstrim. Kutub yang beragama tapi melampaui batas, dan kutub yang meremehkan dan berpaling dari agama. Inilah yang terjadi selalu. Yang beragama tapi melampaui batas disebut khawarij. Mereka itulah para teroris. Membunuh secara serampangan, mengatasnamakan jihad dan perjuangan Islam, padahal yang mereka lakukan sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka membenci orang kafir, tetapi kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai syariat Islam. Membenci orang kafir sudah betul, tapi mereka tambahin perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Membunuh orang kafir secara serampangan, padahal Nabi SAW telah mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, diantaranya orang kafir yang tinggal di negeri muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Mereka membunuh orang kafir secara serampangan, bahkan mereka sekaligus mati bunuh diri harapannya mau masuk surga. Kenapa mereka lakukan di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Dia pikir sudah mau masuk surga, padahal Nabi SAW mengatakan bahkan mereka tidak akan mencium bau surga. Jadi bukan bermakna membenci dan memusuhi orang kafir lalu membunuh mereka secara serampangan atau berbuat zalim kepada mereka. Bahkan surat yang sama, surat Al-Mumtahanah, di ayat yang ke-8 Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini masih dalam ayat yang sama, surat yang sama maksudnya. Surat yang sama menyuruh kita membenci orang kafir, surat yang sama mengatakan tidak apa-apa kalian berbuat baik kepada mereka dan tetap berlaku adil. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Maksud ayat ini, janganlah kebencianmu kepada kaum kafir yang kamu harus lakukan tapi membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka enggak benar yang dilakukan oleh para teroris. Dan bukan artinya memusuhi mereka berarti membunuh mereka secara serampangan. Tidak jemaah sekalian. Ini di satu sisi, golongan ekstrim kanan. Di sisi lain ada ekstrim kiri, yang meremehkan agama, meninggalkan ajaran agama, tidak peduli dengan aturan-aturan agama, lebih mementingkan meninggikan akal mereka dan budaya-budaya manusia. Itulah golongan liberal, sekuler, dan banyak ahlul bid'ah yang terpengaruh dengan mereka. Mereka memanfaatkan aksi-aksi terorisme itu dengan menghembuskan kesesatan di tengah masyarakat bahwa ajaran agama, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Al-Qur'an dan sunnah, bisa mengantarkan seseorang menjadi teroris. Subhanallah. Sampai-sampai ada yang mengatakan di medsos, yang suka minum makan sesuai sunnah Nabi, yang suka tidur sesuai sunnah Nabi, itu hati-hati bibit-bibit teroris. Subhanallah. Sampai seperti itu. Cadar itu pakaian teroris. Laki-laki berjenggot itu ciri teroris. Ajaran Islam yang Allah katakan teladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim, yang harus kalian teladani, yaitu berlepas diri dari orang kafir, mereka sebut ajaran intoleran. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam, memancing di air keruh untuk menyesatkan umat Islam. Maka hati-hati, ini dua golongan yang harus kita hindari. Golongan yang ifrat dan tafrit, ekstrim kanan, ekstrim kiri, beragama yang melampaui batas sampai keluar dari batasan-batasan agama, dan yang tidak peduli dengan agama. Islam selalu di pertengahan. Ummatan wasata, Allah jadikan umat ini sebagai umat pertengahan. Iya. Maka inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyembahnya kepada Allah, berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah, dan juga berlepas diri dari para penyembahnya. Lalu kata Syekh, "Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, dan bahkan Allah menciptakan mereka untuk tujuan ini, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa arti beribadah kepadaku? Kata Syekh, "Wa ma'na ya'budun yuhawwidun." Arti ayat ini, surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, yang dimaksud dengan menyembahku, beribadah kepadaku, adalah mentauhidkan aku. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan penyembahan hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran, maka artinya adalah tauhid. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan penyembahan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan disertai dengan keyakinan, hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Kalau seandainya seseorang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tetapi dia memiliki keyakinan semua agama sama, keyakinan liberal, maka berarti dia belum menyembah Allah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah, belum mengamalkan la ilaha illallah, yaitu menyalahkan semua agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Jemaah sekalian, sekali lagi saya katakan, menyalahkan, memusuhi, bukan bermakna menzolimi. Kalau menzolimi, itulah baru pantas disebut intoleran. Kalau menzolimi, bahkan kita pun masih diperintahkan berbuat baik, bahkan wajib kita melindungi orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita, sehingga mereka melihat keadilan dan keindahan Islam, supaya mereka masuk Islam. Bukan dibom, bukan dibunuh, supaya makin banyak penghuni neraka, setan senang. Itu jihad bukan untuk membuat Allah cinta, tapi membuat jihad mereka membuat setan senang. Kenapa? Makin banyak teman setan di neraka. Yang dia bunuh dan yang membunuh sama-sama. Yang dia bunuh karena mati dalam keadaan kafir, yang membunuh karena mati bunuh diri. Gak ada syariat Nabi SAW berjihad dengan cara bunuh diri. Gak mungkin itu syariat Islam, yang hanya mendatangkan kemudaratan, tidak sedikit pun mendatangkan kemaslahatan untuk agama Islam. Maka walaupun dia sholat, tapi dia tidak menyalahkan penyembahan kepada selain Allah dengan mengatakan semua agama sama, berarti dia tidak amalkan la ilaha illallah. Gak ada gunanya dia sholat, sebab dia belum mengamalkan, belum mengimani la ilaha illallah. Begitu pula sebaliknya jemaah sekalian, dia yakin la ilaha illallah, dia yakin agama yang benar hanya Islam. Kenapa? Hanya Islam yang mengajarkan peribadahan untuk Allah semata-mata. Gak ada selain Islam. Dia yakin, tapi dalam prakteknya dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah. Seperti dia masih berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tawakal kepada selain Allah, dan seterusnya. Jadi ini dua orang yang beribadah, sebenarnya mereka belum beribadah. Yang pertama, masih membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Yang kedua, sudah menyalahkan, tapi dia sendiri masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Sebenarnya mereka belum beribadah. Kenapa? Karena belum mentauhidkan Allah. Sebab arti ibadah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar menyembah Allah. Ini yang harus kita pahami. Dan betapa pentingnya tauhid ini dalam hidup kita, Allah telah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Ini misi hidup kita. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi juga, ini adalah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka jemaah sekalian, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali urusan tauhid, urusan menyembahnya kepada Allah. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih berbahaya, yang mengancam hidup kita, yang mengancam diri kita, daripada kesyirikan. Inilah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Oleh karena itu kata Syekh, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Wa a'zamu ma naha anhu syirik, dan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Inilah jemaah sekalian yang harus kita pahami. Perintah yang paling agung adalah tauhid, dan larangan yang paling besar adalah syirik. Kewajiban terbesar adalah tauhid, dosa terbesar adalah syirik. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah dalil yang menunjukkan tauhid perintah yang paling agung, dan syirik adalah larangan terbesar. Kenapa? Karena ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-36, berbicara tentang 10 hak. Maka disebutkan hak yang pertama adalah hak Allah. Apa hak Allah? Ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Disebutkan nomor satu yang pertama, menunjukkan inilah yang paling tinggi dan paling agung. Sebagaimana juga banyak dalil-dalil yang lain telah menjelaskannya. Di antaranya yang telah kita sebutkan, tauhid adalah tujuan kita diciptakan, tauhid adalah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul. Maka kita pun tahu inilah kewajiban terbesar. Sebaliknya, kesyirikan adalah larangan terbesar. Terakhir jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada satu pelajaran penting. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang beribadah tapi masih melakukan syirik, ibadahnya tidak berguna, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Allah setelah memerintahkan ibadah melarang kesyirikan. Sebab kesyirikan akan menghapuskan amalan ibadah. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah sering kita dengarkan, surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Makanya setelah perintah ibadah disusul dengan larangan syirik. Sebab ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau pelakunya masih berbuat kesyirikan. Itulah sebabnya Syekh menafsirkan makna ya'budun yuhawidun yuwahidun. Makna beribadah kepadaku, kata Allah, adalah mentauhidkan aku. Kemudian pelajaran terakhir dari ayat ini, wala tusyriku bihi syai'an. Allah mengatakan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Para ulama menjelaskan syai'an adalah kata nakirah dalam konteks larangan, fatufidul umum, sehingga bermakna umum. Ini makna dari sisi bahasa. Dijelaskan ulama ahli tafsir, susunan kalimat ini adalah an-nakiratu fi siyakin nahyi fatufidul umum. Kata nakirah dalam konteks larangan, sehingga menurut bahasa Arab bermakna umum. Apa makna keumuman? Ayat ini mencakup empat makna keumuman. Yang pertama, Allah melarang semua bentuk kesyirikan dengan siapapun dia dipersekutukan, tidak ada bedanya. Semuanya terlarang. Jadi enggak ada bedanya orang yang berdoa kepada patung-patung, berhala-berhala, matahari, bulan dan bintang, setan sekalipun, enggak ada bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali atau para nabi atau para malaikat. Enggak ada bedanya. Kenapa? Allah tidak memberikan pengecualian. Allah tidak membeda-bedakan. Kata Allah, tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Enggak ada Allah mengatakan, janganlah kalian berdoa kepada selain aku, kecuali kepada para wali. Tidak ada. Janganlah kalian beribadah kepada selainku, kecuali kepada para nabi. Tidak ada. Jadi semua yang dipersekutukan dengan Allah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jemaah sekalian, ibadah apapun itu terlarang diberikan kepada selain Allah. Karena kalimatnya umum. Jadi enggak ada bedanya. Salat tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah dengan salat, begitu pula doa, begitu pula menyembelih juga tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah dengan ibadah tersebut. Jadi enggak ada bedanya. Karena ada yang mengatakan, saya sholat menyembah Allah, tapi berdoa kan enggak apa-apa kepada para wali. Maka ayat ini menegaskan larangan tersebut berlaku umum, semua jenis ibadah. Yang ketiga, keumuman ayat ini mencakup besar maupun kecil, semuanya terlarang. Dan yang keempat, sedikit maupun banyak. Ngasih ibadah sedikit kepada selain Allah sama saja dengan banyak. Dua-duanya musyrik. Dua-duanya telah melakukan dosa kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna keumuman yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan mukaddimah yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Apakah hadis khawarij anjing-anjing neraka dan membunuh kafir mu'ahad merupakan apa ini? Pengecapan seorang masuk neraka. Jamaah sekalian, memahami ancaman masuk neraka terhadap orang yang melakukan dosa-dosa yang tidak sampai derajat kesyirikan dan kekafiran, semuanya dikembalikan kepada surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kembalikan kepada ayat itu. Selama dosanya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, walaupun dia tidak tobat sampai mati, maka nasibnya di hari kiamat tahta masyiatillahi azza wa jalla, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Iya. Ini kalau dia tidak sampai tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Akan tetapi, kaum khawarij itu sudah banyak yang sampai tingkat kekafiran. Di antaranya apa? Menghalalkan yang haram. Menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan, mereka adalah satu kaum yang merukuna minad din, murukas sahmi minar ramiyah. Yang keluar dari agama seperti anak panah menembus buruannya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat di antara khawarij itu ada yang sudah pantas dikafirkan. Wallahu alam. Apa itu tagut? Mengapa orang-orang yang menyimpang mengatakan pemerintah Indonesia itu tagut? Tagut itu secara bahasa artinya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Sedangkan menurut istilah, tagut itu yang terbaik dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tagut itu artinya ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au muta'in au matbu'in. Seorang hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Bagaimana bentuk melampaui batasnya? Ada tiga bentuk. Yang pertama, dia disembah selain Allah, maka dia adalah tagut. Kalau dia ridho dengan penyembahan kepadanya, maka Nabi SAW, Yesus tidak disebut tagut karena beliau tidak ridho dengan penyembahan kepada beliau. Yang kedua, dengan cara ditaati. Contohnya pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang ditaati dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Nanti kita akan kembali menjelaskan ini. Yang ketiga dulu, dengan cara diikuti, dijadikan tagut dengan cara diikuti. Yang ketiga, contohnya siapa? Para dukun. Mereka adalah tagut, diikuti oleh masyarakat. Iya. Para peramal, orang-orang pintar, mereka adalah tagut. Iya. Ini yang dimaksud dengan tagut. Jadi pertanyaan ini terkait bentuk tagut yang kedua, yang ditaati. Yang ditaati. Kapan yang ditaati itu menjadi tagut? Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah dan sampai pada tingkat kufur akbar. Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian. Sebab pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Islam, maka hukumnya pada dasarnya itu bukan kufur akbar. Pada dasarnya bukan kufur akbar, bukan kufur besar, sehingga gak bisa difonis sebagai tagut, karena berhukum dengan selain syariat Islam tidak sampai tingkatan kufur akbar. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat yang berbicara tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kan ada tiga, berdekatan, berurutan. Surat Al-Maidah dimulai dari ayat ke-44. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, mereka itu orang-orang kafir. Nah, ciri-ciri khawarij mengambil sebagian ayat, membuang yang lain. Padahal ada lanjutan ayat berikutnya. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang-orang fasik. Ayat berikutnya, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi Allah katakan mereka ada tiga tingkatan, kafir, fasik, dan zalim. Ini ciri-ciri khawarij, ciri-ciri golongan sesat. Ambil sebagian ayat, buang yang lain. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kapan mereka berada di tiga tingkatan ini, kafir, fasik, dan zalim? Pertama, tingkatan zalim, ketika dia masih mengakui hukum Allah, tapi demi berbuat zalim kepada orang lain, dia pakai hukum manusia. Kenapa hukum manusia bisa dirubah-rubah, bisa dimodifikasi, bisa diatur sekehendak mereka demi untuk menzalimi orang? Maka mereka disebut orang zalim selama mereka tidak mengingkari hukum Allah. Yang kedua, mereka pada tingkatan fasik. Mereka berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu mereka, karena kepentingan duniawi mereka. Tapi mereka tidak menentang hukum Allah di hati mereka. Mereka akui hukum Allah sebenarnya yang berhak ditaati. Maka mereka disebut fasik. Kapan disebut kafir? Apabila mereka melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, meyakini hukum buatan manusia sama dengan hukum Allah. Maka mereka kafir. Dan ini enggak harus jadi pemerintah. Dia masyarakat biasa dan dia punya keyakinan sama saja, mau hukum adat kayak hukum Islam sama saja, maka dia kafir. Ini enggak harus pemerintah. Enggak harus jaksa, enggak harus hakim. Siapa yang punya keyakinan ini, dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena berarti dia mendustakan hukum Allah, mendustakan ayat Allah. Surat Al-Maidah ayat ke-50 Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَوْمِ يُكِنُونَ. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kalau dia katakan hukum Allah tidak lebih baik tapi sama saja dengan hukum buatan manusia, berarti mendustakan ayat ini. Yang kedua lebih parah, dia meyakini hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Yang ketiga, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, mereka katakan ini halal. Contohnya khamar. Kenapa sebuah pemerintahan mengizinkan pabrik khamar? Kalau mereka mengatakan, sebenarnya kami tahu khamar ini haram, tapi mau bagaimana lagi? Kita butuh pemasukan pajak. Maka mereka disebut fasik. Tapi kalau mereka mengatakan, bagi kami khamar sudah halal, walaupun kami tahu hukum Islam mengharamkan, tapi bagi kami sudah halal, maka barulah mereka dihukumi kafir. Sekali lagi, gak harus pemerintah. Dia orang biasa, lalu dia mengatakan, bagiku khamar sudah halal, maka dia kafir. Jadi, kalau dia melakukan satu dari tiga perkara ini, barulah dia pantas difonis togut. Baru dia pantas difonis togut, karena sudah sampai pada tingkat kekafiran. Iya. Nah jemaah sekalian, ini berbahaya. Apa sebab mereka salah dalam memahami? Pertama, mengambil sebagian ayat dan membuang yang lain. Yang kedua, tidak mengikuti pemahaman salaf. Bacalah tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Lihat para sahabat menafsirkan ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Para sahabat mengatakan maksudnya kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin, kufur asgar, kufur kecil. Jadi di sini ada dua sisi penafsiran yang membantah mereka. Pertama, Allah sendiri telah mengatakan tiga tingkatan. Enggak semua kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Yang kedua, dari penjelasan sahabat, sahabat mengatakan itu kufur asgar, bukan kufur akbar. Menjadi kufur akbar kalau terjerumus pada satu dari tiga hal tadi. Ini sebab mereka menyimpang. Ambil satu ayat, buang yang lain, dan memahami tidak mengikuti pemahaman salaf. Kemudian apa akibatnya? Setelah pemerintah togut, polisi dan TNI, Ansarut togut, penolong-penolong togut. Togut halal darahnya, Ansarut togut juga halal darahnya. Dan mereka menamakan diri mereka dengan Ansarut Daulah. Polisi dikatakan Ansarut togut, monyet-monyet berseragam. Ya. Ini Khawarij. Yang mengatakan seperti itu, dia adalah Khawarij. Ya. Apa maksudnya Ansarud Daulah? Apa daulah yang mereka maksud? ISIS. Daulah Islamiyah fi Syam wal Iraq. Yang mereka maksud ISIS. Ya. Ini termasuk Khawarij yang paling parah. Ya. Jadi itu urutannya. Dari mulai metodenya salah, lalu salah paham, lalu pengkafiran, setelah pengkafiran penghalalan darah, lalu pengeboman. Itu urutannya. Makanya ini harus dibasmi dari akar. Kalau sekedar nangkap orangnya, pemikirannya masih tersebar, nanti muncul lagi teroris baru. Allahul musta'an. Sudah habis waktu kayaknya. Sebentar lagi berbuka ya. Mungkin satu lagi nih. Ana punya teman yang dengan masa lalu yang banyak menyimpang dari tauhid, yaitu dengan pasang susuk. Bagaimana cara menghilangkan susuk tersebut yang jumlahnya ada 7? Karena beliau sekarang mau berhijrah ke jalan yang benar. Pertama, yang paling penting bagi dia adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan memenuhi syarat tobat. Syarat tobat yang 5, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian menyesali dosanya, kemudian meninggalkan dosanya tersebut, tidak lagi melakukannya, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan bertobat segera sebelum datang kematian menjemputnya. 5 syarat tobat, itu yang dia penuhi. Cukup itu yang dia penuhi, itu yang terpenting. Ya. Yang kedua, hendaklah dia belajar tauhid yang benar, lebih mendalami tauhid yang benar, agar semua bentuk kesyirikan dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, kalau maksudnya susuk-susuk itu berupa benda yang kelihatan, tinggal dibuang saja. Baca bismillah, buang di tempat sampah atau dibakar. Enggak ada pengaruhnya apa-apa. Ya. Tapi kalau maksudnya ada satu benda di dalam tubuh yang bisa dironsen kelihatan oleh dokter, berarti pergi ke dokter, minta dioperasi. Namun kalau itu bukan benda yang kelihatan tapi ada dalam tubuhnya, itu namanya setan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Jangan sekali-kali kembali kepada dukun yang memasukkan setan itu kepada tubuhnya. Jangan, gak boleh kembali. Ada, saya pernah dengar seorang ustaz berfatwa kembali kepada dukunnya, minta dicabut. Subhanallah. Datang kepada dukun itu berbuat syirik lagi berarti. Lalu bagaimana solusinya? Dia semangat belajar, semangat beribadah, insyaallah setannya enggak betah. Kalau dia betah, mudah-mudahan masuk Islam. Ya. Sekalian setannya masuk Islam. Ya. Kalau mereka masih kafir, mereka enggak betah, mereka keluar sendiri insyaallah. juga dia boleh meruqyah dirinya sendiri. Letakkan tangannya di tempat yang sakit, lalu ruqyah dirinya sendiri. Setelah baca, tiup. Baca apa saja, ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah dirinya sendiri. Dan enggak usah terlalu khawatir. Enggak terlalu penting jemaah sekalian. Tidak membahayakan kita. Mau setan itu di luar tubuh kita, dalam tubuh kita, itu enggak bermasalah. Tidak membahayakan kita. Jadi jangan terlalu khawatir. Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan yajri alabni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa mengalir di tubuh anak Adam di peredaran darahnya. Itulah hikmahnya kita disyariatkan berpuasa, supaya peredaran darah kita menyempit. Makanya orang yang banyak makan, syahwatnya lebih besar, karena setannya lebih banyak mengalir di darahnya. Ya. Jadi bukan masalah setan itu di luar tubuh kita dan di dalam tubuh kita, tapi yang menjadi masalah adalah taqarrub kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita jauh dari Allah, gampang kita dikuasai setan. Kalau kita mendekat kepada Allah, setan menjauh dari kita. Kita baca kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ambil satu jalan, setan enggak berani lewat situ. Kenapa? Apa karena beliau bawa pedang? Tidak. Pedang enggak mempan sama setan. Dia kan lain tubuhnya. Iya. Atau bisa saja mempan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi yang masalahnya bukan itu yang ditakuti oleh setan. Yang ditakuti oleh setan adalah kekuatan iman dan takwa. Itu yang dikhawatirkan oleh syaitan. Kekuatan iman dan takwa. Jadi itu yang menjadi masalah kita. Apakah kita dekat dengan Allah atau tidak? Apakah kita bertakwa kepada Allah atau tidak? Karena Allah sudah berjanji, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya musuh-musuhmu tidak membahayakanmu sedikit pun. Jadi enggak masalah jemaah sekalian. Mau susuk itu di luar tubuh, dalam tubuh, setan dalam tubuh, di luar tubuh, yang penting kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.